Ini baru kami selamat malam, selamat berbuka puasa bagi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Jakarta. Kenapa, Pak? Ini, Bu, Bapak sulit BAB, Bu. Ditambah kekenyangan habis buka puasa, makin nggak nyaman perut Bapak. Oh, itu sih sembelit, Pak. Coba minum Laksadin. Kapan diminumnya, Bu? Sekarang juga boleh kok diminum. Insya Allah, malam Bapak minum Laksadin, pagi hari BAB kembali lancar. Ibu emang terbaik. Makasih ya, Bu. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.